إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Di pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang masalah sutra yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, sutra itu wa wujuduha. Sutra dan kewajibannya. Dinukilkan oleh Syekh Muhammad Dasmul wafaqahullah bahwa para fuqaha menyatakan tentang disunnahkannya sutra agar dinukilkan dari keempat imam mazhab. Hanya pada sebagian istilah fikih di antaranya dari para ulama kalangan mazhab Maliki, mereka mempunyai istilah as-sunnah al-wajibah. Dinukilkan hal tersebut dari ucapan Ibnu Qayyim dalam Tuhfatul Mawdud wa sunnatul wajibah inda ashabi Malik mata akada istihbabuhu wa kuriha tarkuhu. Ada istilah sunnah, sunnah tapi wajib. Sunnatul wajibah itu menurut kalangan Malik ya, ashabu Malik yakni murid-murid Imam Malik, mata akada istihbab, apa yang mustahabnya itu mu'akada, jadi istilah lain sunnah mu'akada, wa kuriha tarkuhu, dan dimakruhkan untuk ditinggalkan. Jadi nanti misalnya ketemu istilah sunnah wajibah itu yang ma'ruf di kalangan Maliki ya, tapi yang dimaksud di bahasa yang lain adalah sunnah mu'akkad, adalah sunnah mu'akkad. Di antara pendalilan sunnah mu'akkadahnya sutra, yakni tidak sampai kepada wajib yang bila ditinggalkan berdosa, Kalau wajib kan ditinggalkan berdosa. Sebagaimana dalam masalah pendapat, wajibnya sholat berjamaah 5 waktu bagi lelaki. Wajibnya sholat berjamaah 5 waktu bagi lelaki. Bagaimana dengan seorang lelaki yang tanpa udzur, dia sholat 5 waktunya di rumah? Apakah sholatnya batal? Jawabannya tidak. Asal syarat dan rukunnya terpenuhi, sholatnya sah. Tetapi dia meninggalkan sebuah kewajiban, yakni pelaksanaannya dengan berjamaah, sehingga dia berdosa dengan itu. Baik. Nah, dalam masalah sutra, banyak ulama menyatakan tidak sampai wajib yang kalau ditinggalkan berarti dosa, tetapi menyatakan sutra itu sunnah mu'akkad. Di antara pendalilan tentang takkidnya, yakni bahwa dia adalah sunnah mu'akkad, hadis yang kita lewati, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum yusalli fa innahu yasturuhu idza kana bayna yadayhi mithlu akhiratir rahmi." Kalau salah seorang dari kalian berdiri untuk sholat, maka menjadi sutroh, pembatas sholat dia, kalau di depannya ada sesuatu setinggi belakang kelana. Kalau di depannya ada sesuatu sutroh setinggi bagian belakang kelana, mari sudah kita sampaikan ya, sekitar dirok atau kurang dari dirok sedikit. Kemudian kata Nabi, "Fa idza lam yakun bayna yadayhi mithlu akhiratir rahli," maka bila tidak ada di depannya sesuatu setinggi bagian belakang pelana, "fa innahu yaqta'u shalatahu," maka sungguh akan bisa membatalkan sholatnya, "al-himaru," keledai, "wal mar'atu," dan wanita, wanita yang sudah balik baligh, "wal kalbul aswadu," dan anjing hitam. Sekarang perhatikan di sabar yang kedua, "fa idza lam yakun baina yadayhi," kalau tidak ada di depannya sutroh begitu, maka akan membatalkan sholatnya bila dilewati keledai, wanita balik, dan anjing hitam. Berarti mabhumnya, mabhum mukhalafahnya, ketika dia sholat tidak menghadap sutroh dan tidak dilewati oleh ketiga hal ini, batal tidak sholatnya? Tidak batal. Mahum ya, soalnya tidak batal, tetap sah. Tetapi dia meninggalkan sesuatu yang muakkad, sunnah yang muakkad. Berarti yang namanya sutra itu bukan sesuatu yang merupakan kewajiban dalam sholat, apalagi syarat, apalagi syarat. Nah, tapi yang namanya sunnah muakkad, jangankan yang mu'akadah, yang sunnah, yang tidak mu'akadah saja kita itu memberikan perhatian yang serius untuk melaksanakannya. Apalagi ini dikatakan ya sunnah yang mu'akadah, yang ditekankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan dipraktekkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini tambahan sedikit ya, tentang masalah sutra. Kita lanjutkan di dalam sifat salat Nabi. An-nazar ila mulai sujud. Ya. An-nazar ila mulai. Qala rahimahullah, "An-nazaru ila mawdi'is sujud wal khusyu'." Melihat ke letak dia sujud, serta sikap khusyuk di dalam sholat. Jadi ketika kita berdiri untuk sholat, sunnahnya yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah melihat ke letak kita sujud. Jadi tidak ke depan, tidak apalagi menengadah ke langit, karena nanti akan ada datang larangan khusus tentang itu. Tidak pula menoleh ke kanan atau ke kiri ketika di dalam sholat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam, idza shalla, ketika sholat, taqta'a ra'sahu, beliau menundukkan kepalanya. Wa rama bi basarihi nahwal ardi, dan melemparkan pandangannya ke arah tanah, ke arah bumi. Menunduk. Walamma dakhala al-ka'bata, ya tadi hadis riwayat Al-Baihaqi wal Hakim, suara juga Al-Syarbani rahimahullah. Kemudian walamma dakhala al-ka'bata, dan di saat beliau pernah memasuki Ka'bah, kemudian sholat di dalam Ka'bah, ma khalafa basaruhu maudhi'a sujudihi hatta kharaja minha, pandangan beliau tidak pernah meninggalkan letak sujudnya sampai beliau keluar dari Ka'bah. Sampai beliau keluar dari Ka'bah. Nah, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, tanbih peringatan fi hadainil haditsain, pada dua hadis ini, anna sunnah, sesungguhnya yang sunnah itu, an yarmiya bi basarihi, dia arahkan pandangannya, ila maudhi'i sujudihi minal ardi, ke arah letak dia nanti sujud di tanah. Fama yaf'aluhu ba'dul musallin, sehingga apa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang sholat, min tadmidil aynaini fis sholat, berupa memejamkan kedua mata ketika sholat, yakni mereka memejamkan kedua mata karena berniat untuk agar khusyuk gitu. Berniat agar khusyuk, kan tidak lihat macam-macam sehingga bisa konsentrasi. Kata beliau, bahwa tawarru'un baridun, maka ini sikap warok yang tidak tepat. Kenapa? Wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita, ya, untuk melihat ke arah tempat sujud. Melihat ke arah tempat sujud. Nah, apalagi kalau dalam kondisi mau menjamkan mata merem begitu, mau ada kambing yang lewat di depannya, dia kan nggak tahu. Gitu. Ada sesuatu yang lewat di depannya, dia juga nggak tahu. Padahal sunnahnya jangan sampai ada yang melewati antara dia dengan sutra, kan? Bahagia. Nah, kalau dia mengatakan ini untuk usaha khusyuk, maka kita jawab, usaha untuk mendekatkan kepada khusyuk itu apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan beliau tidak pernah mencontohkan untuk memejamkan mata. Nah, ya ini memejamkan mata karena memang niatnya agar khusyuk. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yambaghi an yakuna fil baiti syai'un yushghilul musalli, la yambaghi, tidak selayaknya di al-bait, yang dimaksud adalah al-Ka'bah sebagaimana sebab wurudnya hadis, ada sesuatu yang menyibukkan orang yang salat, ada sesuatu menyibukkan orang yang salat. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad dengan sanad yang sahih. Wa kana yanha an raf'il basari ila as-sama', dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang untuk mengangkat pandangan ke arah langit, ke atas. Mungkin dengan pemahaman yang salah, bahwasanya Allah SWT itu kan di atas langit, maka kita kalau memohon di dalam sholat ya menengadah ke atas. Tidak seperti itu. Bahkan hal itu dilarang. Wa yu'akkidu fin nahyi. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam menekankan larangan tersebut hatta qala, sampai-sampai beliau mengatakan la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi shalah. Orang-orang itu mau menghentikan perbuatan mereka, menengadahkan pandangan mereka ke atas ketika sholat, aula tarji'u ilaihim, atau mereka memilih untuk pandangan mereka itu tidak kembali kepada mereka, yakni dibutakan. Bagi riwayat dan sebuah riwayat ay latuf tofanna absaruhum, atau mereka memilih untuk mata mereka itu hilang, pandangan-pandangan mereka itu hilang, tercabut. Ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi haditsin akhar, di dalam hadits yang lain, fa idza shallaitum fala taltafitu. Kalau kalian melakukan sholat maka jangan menoleh. Fa inna Allah yansibu wajhahu liwajhi 'abdihi. Karena sungguh Allah mengarahkan wajahnya ke wajah hambanya, fi sholatihi malam yaltafit, ketika hambanya di dalam sholatnya selama dia tidak menoleh. Fa inna Allah yansibu wajhahu liwajhi 'abdihi fi sholatihi malam yaltafit. Nah, dan itu juga menunjukkan tentang keseriusan di dalam ibadah. Kita saja mungkin kalau menghadap seorang pemimpin, pemimpin negara kita misalnya, ya, ketika diajak munajat, ngobrol gitu, terus kita enggak ngeliat, gimana kira-kira? Paham ya rasanya? Atau ketika kita memohon atau meminta kepada pemimpin negara kita, sambil kita mengadanya ke atas, ini ada di depannya, ya Bu, ya saya minta ini Pak. Jadi bukan sesuatu yang secara adab termasuk kebaikan. Nah, ini kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa qala aidan 'anit talaffuz. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang at-talaffuz, yakni menoleh itu. Ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil 'amdi. Itu adalah ikhtilas. Yakni setan itu ikhtilas, mencuri kesempatan. Yang setan mencurinya dari salat seorang hamba. Ini agar hamba ini tidak khusyuk perasaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak khusyuk dalam salatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau ada pada di dalam salat seperti ini dilakukan, maka itu sangat membantu seseorang untuk bisa khusyuk di dalam salat. Bagaimana dia akan bisa khusyuk dan kadang bertanya tentang bagaimana cara khusyuk di dalam salat dalam kondisi salatnya itu banyak la'ab, banyak main-main. Entah menoleh, entah memandang ke mana, gitu. Entah nanti biasanya main kuku misalnya, ya. Atau garuk-garuk yang tidak gatal misalnya. Kalau seperti itu dia terus saja menanyakan, saya kok nggak bisa khusyuk ya? Nah, ya jelas jawabannya saja tidak khusyuk. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu Allah muqbilan 'alal 'abdi fi salatihi. senantiasa Allah itu menghadap kepada hambanya ketika hambanya sholat malam yaltadid, maksudnya menghadap itu mengarahkan pandangannya kepada hambanya selama dia sholat malam yaltadid, yakni selama hambanya tersebut tidak menoleh. Faidah sorofa wajahu in sorofa anhu, maka kalau si hamba ini dia membelokkan wajahnya, maka Allah pun berpaling darinya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang selainnya. Wa naha an thalath, juga Nabi SAW itu melarang dari tiga hal. An-nukratin kanukratiddi, mematuk seperti patukan ayam jantan, yakni tidak tumakninah dia di dalam sholat. Wa ik'a ka ik'ail kalbi, dan ik'a seperti ik'anya duduk, ik'a seperti duduk ik'anya anjing. Itu ada beberapa hal tentang masalah ik'a ini, insya Allah kita sampaikan. Yang jelas kalau ik'a yang disunahkan aku juga tahu semuanya, yakni dengan menegakkan kedua telapak kaki dan duduk di atas tumit, duduknya di atas tumit. Adapun kalau kedua telapak kaki ini ditempatkan di sisi kanan dan kiri kemudian dia duduk di tengahnya, ini termasuk ik'a yang dilarang. Termasuk ik'a yang dilarang. Jadi yang disunahkan adalah ketika ditegakkan begini, ya, kemudian dia duduk di atas kedua tumitnya. Satu hal yang hendaknya diperhatikan, ik'a yang disunahkan ini, nanti juga akan datang insya Allah penjelasannya, itu hanya disunahkan ketika duduk di antara dua sujud, bukan ketika jalsa istiraah, yakni persiapan untuk berdiri ke rakaat berikutnya. Baik. Jadi kalau jilsah berarti jilsatul istirahah, duduk istirahah, yakni persiapan dua kali sujud, duduk sebentar kan, itu jilsah istirahah. Itu yang disunahkan seperti duduk iftirash, seperti duduk di antara dua sujud. Itu bukan ik'a. Kalau ik'a itu hanya ketika duduk di antara dua sujud. Itu. Nah, ini diperhatikan. Karena sebagian masih melakukan ik'a ketika dia mau bangkit berdiri ke rakaat gitu. Ini dalam posisi jalsa istirahat ya, ik'a ini tidak sunnah. Waltifatin kaltifatis ta'ladi, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang dari menoleh seperti menolehnya ta'lab musang. Di hadis ini dan juga hadis-hadis yang lain, ya, menunjukkan bahwa kita itu dilarang untuk tasabuh dengan hewan. Kita ini dilarang untuk tasabuh dengan hewan. Gitu. Ya, makanya jangan sampai kalau ada anak-anak kemudian lagi bercanda sama temannya, dia memperagakan gerakan monyet misalnya. Apa maksudnya ya? Bisa kena anak-anak seperti itu kan? Itu harus ditegur. Itu harus ditegur. Atau bila diri silat misalnya dengan jurus. Jurus apa? Jurus monyet, jurus geladang. Ini ada gerakan-gerakan yang posisi yang tidak perlu lah. Tidak perlu. Ya. Wakana sallallahu tadi hadisnya riwayat Al-Mukhlas. Jadi masya Allah ya, Syekh Al-Albani itu beliau merujuknya itu kitab-kitab yang bahkan sebagian ulama mengakui, ya, yang lain tidak mendapatkan merujuk tersebut. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul shalli salatan waddi in kaannaka tara fa in kunta la tarahu fa innahu yaraka. Ini derajat apa ini? Ihsan. Shalli salatan waddi. Salatlah kamu seperti salatnya orang yang hendak meninggal. Kaannaka tara. Seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa'in kunta la tarahu, bila kamu tidak mampu untuk seolah-olah melihat Allah, fa'innahu yaraka, maka ingatlah sungguh Allah sedang melihatmu. Sungguh Allah sedang melihatmu. Apa yang tadi riwayat Ahmad, yang ini yang riwayat Al-Mukhlas. Yang tentang larangan gerakan-gerakan hewan tadi riwayat Ahmad dan Abu Ya'la. Yang terakhir ini salat muwaddi, ini riwayat Al-Mukhlas. Juga Ibnu Majah dan Imam Ahmad dan yang lain. Wa yaqulu, dan Nabi bersabda, ma min imri'in tahduruhu salatun maktubah. Tidaklah seseorang yang dia mendapati waktu sholat wajib. Fayuhsinu wudu'aha, kemudian memperbagus wudunya. Wa khusyu'aha wa ruku'aha, memperbagus khusyuknya dan rukuknya. Illa kanat kafaratan lima qablaha minal dzunub, kecuali sholatnya akan menjadi kafarah, penebus dosa-dosa yang sebelumnya. Malam yu'ta kabiratun. Di sini selama dosa besar tidak dilakukan. Wa dzalika ad-dahru kullahu, dan itu berlaku sepanjang masa. Nah. Ini diantara faedah seseorang yang dia sholatnya sejak dari wudunya sudah baik, menyempurnakan wudu, kemudian berusaha untuk menyempurnakan sholatnya dengan khusyuknya, dan kalau di sini disebut rukuknya. Tetapi ini seperti zikru al-juz'i wa iradatul kull, yakni untuk menyebutkan sebagian saja, dan yang dimaksud adalah seluruhnya. Jadi berarti kalau rukuknya yang penting bagus, yang lain enggak bagus enggak masalah, bukan? Apa maksudnya? Jadi tidak hanya sekedar rukuk, walaupun yang disebut hanya rukuk, tapi seluruh sholat. Sebagaimana di dalam ayat Inna Qur'an al-Fajri kana masyhuda. Inna Qur'an al-Fajri, yani qiraah, qiraah di dalam salat fajar kana masyhuda. Itu dipersaksikan. Maksudnya bukan hanya qiraahnya saja, tapi seluruh salat. Riwayat Muslim. Wa qad sallallahu alaihi wasallam fi khamisatin laha a'lam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah sholat menggunakan kain pakaian khamisah. Disebut sini kalbu qazin au sufin mu'allam. Yani kain dari suf, bahan suf yang dia mu'allamnya, atau nah, mu'allamnya ini ada ornamennya. Ada garisnya, ada hiasannya begitu. Panadara ila alamiha nadratan. Ketika sholat, ya, beliau itu sekali melihat ke itu tadi motifnya, motif pakaian beliau. Fala man sarafa qawl, ketika beliau selesai dari sholat, beliau bersabda, idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jahm, pergilah dengan membawa khamisahku ini ke Abu Jahm. Waktuni bi anbijaniyati Abi Jahm, dan bawakan kepadaku anbijaniyahnya Abu Jahm. Anbijaniyah kisaun ghalid la alamalaha, la alamalaha. Jadi pakaian yang tebal yang tidak ada motifnya. Fa innaha alhadni anifan an salati, sungguh ya, khomisoh tersebut melalaikan aku tadi dari sholatku. Wafi riwayat, dalam satu riwayat, fa ini nazartu ila alamiha fi sholati fakada yaftinuni, sesungguhnya aku melihat ke motifnya ketika sholat tadi, maka hampir saja memfitnahku, yakni menghilangkan kekhusyuan. Jadi pakaian itu juga mempengaruhi hati. Pakaian itu mempengaruhi hati. Kalau seseorang dia menggunakan pakaian khusus tertentu untuk kelompok tertentu, maka hatinya juga akan terpengaruh dengan itu. Misalnya apa? Misalnya seseorang menggunakan pakaian sebuah klub sepak bola, dia memakai atau bahkan dia membeli pakaian itu karena itu adalah pakaian klub sepak bola, itu pasti akan mempengaruhi hati dia. Dia akan mempengaruhi hati dia. Maka dihindari hal yang semacam itu. Wa kana li Aisyata thawbun fihi tasawir mamdudun ila sahwatin. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ilaihi. Dan Aisyah memiliki pakaian yang di situ ada gambar-gambarnya. Nah, pakaian tersebut mamdud ila sahwah, ini dibentangkan sampai ke sahwah. Sahwah itu di sini disebut baitun shahir munhadirun fil ardi qalilan syabihun bil mahda wal khizana. Jadi hampir mirip seperti tenda kecil di atau kamar kecil gitu. Irai mahda. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat itu menghadap ke arah kain tersebut. Faqala, maka Nabi bersabda, akhirihi anni, jauhkan dariku. Fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi sholati, maka sesungguhnya terus menerus gambar-gambar itu seperti terbayang di dalam sholat. Atau ta'ridu li fi sholati, ini berada di depanku ketika aku sholat, jadi mempengaruhi kehusyuan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la sholata bi hadrati ta'am. Nah, di antara untuk berusaha khusyuk, Nabi mengatakan la sholata bi hadrati ta'am, tidak ada sholat ketika makanan sudah hadir. Wala wa huwa yudafi'u al akhbathan, tidak pula ketika dia tertahan oleh dua yang kotor, yakni kencing dan buang air besar. Ini yang didahulukan kalau ketika sudah hadir makanan dalam kondisi dia butuh ya, mustahil. Dalam kondisi dia memang lapar atau dia memang sangat ingin untuk memakannya, maka dia makan dulu. Nah, dan kalau misalnya mau sholat kok pengen ke belakang ke kamar mandi, maka ke kamar mandi dulu. Gitu. Tetapi juga jangan hilah. Apa hilah? Mensiasati. Sebenarnya karena malas sholat berjamaah begitu, maka dia makannya itu mesti pas azan. Ya, jadi makanan hadir itu pas azan. Atau ketika hampir komat baru dihadirkan makanan. Tidak boleh yang seperti ini. Namanya siasat, namanya hilah. Gitu. Nah, ini ya tentang bab khusyuk di dalam sholat. Jadi diusahakan halal tadi yang sudah dibimbingkan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun ketika dia memang kodolullah, misalnya kayak pakaian ya, yang polos habis semua, yang tinggal yang motif saja, ya sudah ya. Maka untuk apa namanya satrul aurah, ya, satrul aurah itu lebih besar hukumnya dibandingkan dalam menjaga kehusuan. Karena satrul aurat termasuk apa? Syarat-syarat sholat. Kalau menjaga kehusuan itu mukamilah di dalam sholat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.